Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل wa khairal hadi hadiyyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada as-sarif as-sabi'ah, pemaling penghalang yang ketujuh yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima al-haq. Dan kita sampai kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukilkan dari kitab Iqtida' Siratal Mustaqim karya beliau Syekhul Islam. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa min syartis siddiq ayyakuna qawluhu kulluhu sahiha wa amaluhu kulluhu sunnah id kana yakunu bimanzilatin nabi alaihi salatu wassalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini menyebutkan tentang hakikat seorang hamba yukhti wa yusib, yang terkadang salah, terkadang benar. Dan ini adalah manusiawi. Tidak mungkin selamanya seseorang itu benar sehingga keberadaannya seperti Nabi yang maksum dari kesalahan. Tidak pula selamanya salah, tetapi kadang benar, kadang salah. Maka beliau mengatakan di sini, laisa min syartis siddiq, bukan termasuk bagian syarat siddiq, orang jujur. Ayyakuna qawluhu kulluhu sahiha, ucapannya semuanya harus benar. Jadi kalau pengen disebut dengan orang yang siddiq, tidak harus ucapannya semuanya benar. Wa amaluhu kulluhu sunnah, amalannya semuanya sesuai dengan sunnah. Tidak harus, walaupun tetap berusaha mencari mana yang sahih dari ucapan-ucapan dan mana yang sesuai dengan sunnah dari perbuatan-perbuatannya. Kedua perkara ini bukan termasuk syarat dari siddiq, orang itu dikatakan jujur. Kenapa? Kata beliau, itkana yakunu bimanzilatin nabi alaihi salatu wasalam. Dimana kalau harus seperti itu? orang itu ucapannya semuanya harus benar. Salah satu tolak. Orang itu amalannya semuanya sesuai dengan sunnah. Satu tidak sesuai dengan sunnah, alul bid'ah. Misal, kalau seperti itu, berarti dia dengan Nabi tidak ada bedanya. Tayyib, dia dengan Nabi tidak ada bedanya. Berarti dia itu seperti Nabi alaihi salatu wassalam, yang maksum dari kesalahan. Jadi bukan syarat untuk menjadi orang yang jujur itu ucapannya semuanya harus benar baru dikatakan kamu jujur. Tidak semuanya perbuatannya harus sesuai dengan sunnah baru dikatakan kamu jujur. Kenapa? Karena kalau seandainya harus demikian, maka itu seperti kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam yang maksum, terjaga dari kesalahan. Tetapi manusia salah dan benar. Naam. Qala fa idzam tanaa yakun al-haqqu fi qawlin 'alimin wahid mutlaqa alimta ma fi taqlid mimma yujibu mujanibatul haqq. Jika tercegah al-haq itu ada pada ucapan satu orang alim secara mutlak, maka kamu ketahui bahwasanya taqlid pada seseorang tertentu ini sama artinya menjauhi hak. Apa maksudnya? Jadi kalau seseorang itu taklid kepada seseorang, pokoknya salah benar saya sama fulan. Salah benar pokoknya saya sama dia. Saya akan bela dia. Itu sama saja seperti kamu mengangkat fulan tadi seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Engkau anggap semua ucapannya benar, engkau anggap semua perbuatannya benar. Berarti engkau menempatkan posisi dia tadi, orang yang kamu taklidi tadi, seperti posisinya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Dan seseorang dari selain Nabi alaihi salatu wassalam, dari kalangan para a'immah, ini yusib wa yukhti. Ucapannya terkadang betul, terkadang salah. Jadi kalau kita mengikuti taklid kepada salah satu dari alim, ya, yang ucapannya kadang benar dan kadang salah, ini merupakan kesalahan. Berarti engkau sendiri telah menjauhkan dirimu dari mengikuti kebenaran. Tetapi bagaimana? Ikuti yang hak dan tinggalkan yang batil. Ikuti yang hak dari siapapun, ya, dan tinggalkan yang batil dari siapapun. Nah, hatta dari syaitan kalau itu hak, diambil. Bukan dituntut tapi diambil. Nuntut al-haq bukan dari syaitan, tetapi kalau syaitan mengucapkan kebenaran, ya, maka diambil. Beda mencari dengan mengambil. Berarti kan mencari dengan mengambil beda. Kalau mengambil kita lihat hak kita ambil, tapi kalau mencari duduk harus jelas sumbernya. Taib. Hal ini juga berdalil atau berdasar dengan hadis, ya, sarikul zakah. Pencuri zakat pada zamannya Nabi alaihi salatu wassalam yang saat itu sedang ditunggu oleh Abu Hurairah. Di akhir penangkapan Abu Hurairah dan pencuri ini hendak diangkat perkaranya, urusannya kepada Nabi, dia mengatakan, wallahi inni lau allimuka ya ayatan, aku akan ajarkan kepada kamu satu ayat jika engkau melepaskan aku, yang mana ayat ini akan bisa menjagamu dari kami para syaitan. Ya. Kemudian disuruh membaca apa? Ayatul Kursi. Kemudian ucapan syaitan ini disampaikan kepada Nabi dan Rasulullah mengatakan, Sadiqun wa huwa kadzub. Benar ucapannya, tetapi syaitan ini pendusta. Ucapan ini dari siapa? Dari syaitan. Tetapi kalau hak, ya, maka boleh diambil. Tetapi kalau kita menuntut, jangan kita tuntut ilmu ini dari syaitan. Syaitan kan terkadang ada benarnya, terkadang ada salahnya. Lah kalau kita tuntut dari syaitan, apakah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil? Tidak tahu. Tetapi kalau kita mengambil al-haq, nah terkadang al-haq itu datang bahkan dari syaitan. Dan kalau sudah kita terapkan itu adalah al-haq, ya, bahwasanya itu adalah sesuatu yang hak, maka boleh diambil. Tetapi kalau kita menuntut sebuah hak, mencari sebuah hak, maka jangan dituntut dari naam siapapun kecuali dari sumbernya yang sahih, yakni ahlul haq, para ulama. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, kullun yukhti wa yusib illa sahibi hadhil qabr. Semua itu diambil ucapannya yang benar dan ditinggalkan yang salah, kecuali penghuni kubur ini. Siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang berhak untuk kita taklidi adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mengikuti Nabi namanya bukan taklid, tetapi apa? Ittiba. Ini bedanya antara ittiba dengan taklid. Kalau kita mengikuti selain Nabi namanya taklid. Kenapa? Karena yang kita ikuti ini kadang benar, kadang salah. Tetapi kalau kita mengikuti Nabi dan apa yang keluar dari Nabi tidak pernah salah, berarti namanya ittiba. Mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-allamah Abdul Qadir Ibni Badran Ad-Dimishki rahimahullah dalam kitabnya Al-Madkhal ila Madhhabil Imami Ahmad, beliau menyebutkan at-taqlidu yub'idu 'anil haqq wa yurawwijul batil. Taqlid, mengikuti ucapan tanpa dalil, mengikuti ucapan tanpa tahu sumbernya, ini taklid. Ini akan menjauhkan seseorang dari hak. Dan akan mendekatkan seseorang ke dalam kebatilan. Kenapa? Karena al-wala wal-bara' nanti kepada seseorang dan bukan kepada al-haq. Loyalitas dan kebenciannya itu dibangun karena seseorang dan bukan karena al-haq. Maka al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berpesan kepada kaum muslimin, "I'rifil haqqa ta'rif ahlah." Kenali apa itu kebenaran, kenali apa itu sunnah, kenali, pelajari sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Ya, sunnah dalam salat, kaifiyah salat, tata cara salat, sunnah dalam puasa, tata cara puasa, sunnah dalam haji sekian dan sekian, sunnah dalam beragama ini, maka engkau akan tahu siapa pembawanya. Oh, si fulan di atas sunnah, itu hak. Si fulan di atas sunnah, si fulan bukan di atas sunnah. Kamu akan tahu siapa pembawanya. Kalau kita kenal al-haq. Kalau kita tidak kenal, kita akan menilai al-haq itu dengan sosok. Nah, demikian juga disebutkan oleh para ulama, yu'raf ar-rijalu bil haqq. Seseorang itu dikenal karena sebab kebenaran yang dia bawa. Wa la yu'raful haqqu birrijal. Tidak sebaliknya, dan kebenaran itu tidak dikenal dari seseorang. Tapi apa, seseorang itu dikenal dengan kebenaran, bukan kebenaran diambil dari seseorang. Maka kita bersimpuh, duduk mempelajari Al-Qur'an wa sunnah dengan bimbingan para sahabat salaful ummah, para ulama, ini untuk kita kenali al-haq itu yang mana yang hak, supaya kita tahu hak ini, kemudian kita tahu pembawanya. Oh, si pembawa hak ini fulan, pembawa hak ini fulan. Kalau kita tidak tahu kebenaran sama sekali, kita bingung, saya itu mau ngaji kemana sih? Kesana sama, kesini juga sama, itu dibaca Quran, di sini juga Quran, di situ juga hadis, di sini juga hadis, nggak ada bedanya. Nah, ini timbangan orang yang tidak tahu kebenaran. Kenapa tidak bisa membedakan mana pembawa kebenaran, ya, dan dari mana dia harus mengambil kebenaran? Kenapa? Karena dia pandang kebenaran dengan seseorang, individu dan tokoh tertentu. Bukan tokoh itu dia bandingkan dengan kebenaran. Wal ba'du idza takallamta ma'ahu, sebagian manusia jika kamu berbicara dengannya, wa arsyadtahu ila khilafi qaulihi, dan engkau bimbingkan dia kepada sesuatu yang berbeda dengan ucapannya. Wa nabahtahu, dan juga engkau ingatkan dia ila makhadil hukmi, kepada sumber rujukan. Ucapan permasalahan ini, dalilnya ini, yang sahih ini. Sebagian orang jika kamu ucapkan seperti ini, badaraka biqaulihi, dia akan bersegera untuk membantah. Anta a'lam amil fula amil imami fulani a'lam. Apakah kamu itu lebih pandai dari imam saya? Apakah kamu itu lebih pintar dari Imam Syafi'i? Ya, jelas kita ini enggak ada ya apa-apanya dibanding al-Imam Syafi'i. Ya. Thayyib. Enggak ada apa-apanya. Tetapi al-haq ya tidak dibandingkan dengan manusia. Karena al-haq itu bisa dipahami, al-haq itu bisa dipelajari. Ya, dan kita tahu seseorang itu selain dari Nabi alaihi salatu wasalam, sebesar apapun ilmunya, terkadang tergelincir kepada kesalahan. Nah, biasanya orang yang seperti ini, orang yang sudah terkena virus taklid pokoknya. Ya. Dan ini terjadi yang seperti ini, ketika kita sampaikan kepada mereka sebuah ilmu, mereka mengatakan, "Kamu baru belajar kemarin sore, merasa lebih pintar dari imamku, Imam Syafi'i atau imam siapa lagi, Hambali." Ya, ucapan yang tidak berbobot secara ilmiah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra halaman 126 juz yang kelima. Wa idza qila li hadzal mustahdi wal mustarsid, apabila dikatakan kepada mustahdi dan al mustarsid, orang yang ya meminta petunjuk atau meminta bimbingan, anta a'lam amil fulani amil imamil fulani, apakah kamu yang lebih pandai atau imam fulan, kanat hadhihi mu'aradatan fasidah, yang seperti ini adalah bantahan yang rusak, sebuah pertentangan yang fasid. Li'anal imam al-fulani, sesungguhnya imam fulani yang dia sebut, qad khalafahu fi hadhil mas'alah, terkadang telah diselisihi oleh seseorang, fi hadhil mas'alah, pada perkara ini, man huwa nadhiru minal a'immah, terkadang dia diselisihi oleh seseorang yang selevel dengan dia, seleting dengan dia dari para a'immah. Jadi ketika kita sampaikan kepada mereka sesuatu kebenaran, yang kebenaran ini juga dipegangi oleh para imam yang lain selain daripada imam yang mereka taklidi, ya maka sampaikan kepada dia bahwasanya pada permasalahan ini pun ada yang mengatakan ya ucapan yang berbeda dengan imam Anda yang dia selevel dengannya, dan bahkan ada yang lebih tinggi dari dia ilmunya. Apakah juga Anda akan mengatakan ikut kami karena sebab dalam permasalahan ini ada seseorang yang lebih tinggi ilmunya dari gurumu? Ya, jadi orang yang taklid ini kebiasaannya hanya membanding-bandingkan saja. Ya, fulan dengan fulan pinter fulan, berarti ucapannya pasti benar fulan. Ada lagi yang lebih tinggi, oh berarti kalau ini lebih pinter lagi, ini beda sama ini, oh berarti ini yang benar, terus seperti itu. Enggak ada patokan yang jelas. Enggak ada yang dia tuju rujukan pegangannya itu apa, enggak ada. Ini taklid, diajarkan untuk bodoh di dalam beragama ini. Diajarkan untuk menuhankan sosok, ya untuk menempatkan tempatnya dia di tempatnya Nabi alaihi salatu wasalam yang terjaga dari kesalahan. Taib. Man huwa nadhiruhu minal a'immah, yang terkadang seseorang itu ya, atau terkadang seseorang imam itu ada yang menyelisihi dia, yang seleting, selevel dengan dia dari para a'immah. Ila nisbati Abi Bakrin, sampai kepada penisbahan Abu Bakar, sampai kepada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, wa Ibn Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad, wa nahwihim minal a'immah wa ghairihim, dan yang selain mereka dari para a'immah dan yang lainnya. Taib. Jadi intinya sebuah permasalahan itu terkadang jika di sana ada khilaf, maka dicari sumber rujukannya, sumber khilafnya, dan dicari tahu dalil yang dipakai oleh kedua belah pihak dan mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Fakama anaha ulai sahabah, maka sebagaimana mereka para sahabat, ba'duhum li ba'din akifa, sebagian mereka atau sebagian yang lain itu sama-sama akifah, sekufu, setara, sepadan, fi mawaridin niza, pada tempat-tempat yang diperselisihkan. Sahabat dengan sahabat berselisih. Nah, mereka sekufu. Wa idza tanaza'u fi syai'in raddu ma tanaza'u fihi ila Allah war Rasul. Jika mereka sedang berselisih terhadap suatu masalah, maka mereka kembalikan apa yang mereka perselisihkan tadi kepada Allah dan Rasulnya. Apa keputusan Allah dan apa keputusan Rasulnya. Demikian juga lah kaum muslimin. Ya. Wa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dzalika khairun lakum wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih di dalam perkara agama ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Taib, itu sebaik-baik jalan dan sebaik-baik ya mencari sebuah apa kebenaran. Wa in kana ba'dhum qad yakun wa alam fi mawadhi'i akhar, yang terkadang sebagian yang lain pada bidang ilmu yang lain lebih a'lam, lebih tahu. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan setiap orang yang memiliki ilmu di atasnya ada yang lebih berilmu, seperti itu. Terkadang orang itu punya ilmu pada sebagian bidang, mencolok, tapi bidang yang lain dia tidak punya. Sebagian yang lain pada bidang yang ini tadi lemah, kuat. Pada bidang yang dia kuat, dia lemah. Seperti itulah manusia. Nah. Dan itu adalah ya manusiawi. Pada sebagian bidang kita tidak tahu, kita jahil, kita bodoh, tapi pada bidang yang lain kita sangat paham. Demikian juga orang lain. Pada satu bidang dia sangat paham, bidang yang lain dia tidak paham. Seperti itulah manusia. Wa qala al-allama al-muallimi rahimahullah dalam kitabnya Raful Istibah an ma'nal ibadah wal ilah. Beliau berkata di sana, wa'lam, ketahuilah, anna Allah ta'ala qad yuqi'a ba'dul mukhlisina fi syai'in minal khata. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjatuhkan sebagian orang-orang yang ikhlas dalam sebuah kesalahan. Dan ini manusiawi, enggak ada seseorang yang selalu benar, itu enggak ada. Yang ada hanyalah merasa benar. Ngerasa benar terus, enggak pernah salah, itu banyak. Orang yang ngerasa salah itu sedikit, tapi orang yang ngerasa selalu benar banyak. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menjatuhkan sebagian orang yang mukhlis pada sesuatu yang salah. Ya, menjatuhkan mereka pada kesalahan. Ibtilaan li ghairihi, sebagai ujian untuk selain mereka. Jadi ketika mereka berpendapat itu salah dan ini adalah kehendak Allah, ya, ini untuk menguji selain mereka. Ayat tabi'una al-haqqa wa yad'una qaulah. Apakah mereka itu mau mengikuti kebenaran atau taklid kepada orang yang soleh ini? Masya Allah. Jadi kalau ada seorang alim yang dia tergelincir dalam kesalahan itu untuk menguji, ya, kaum muslimin pada khususnya, menguji ahlu sunnah secara khusus. Ya, terkadang mereka tergelincir dalam kesalahan, ini ada hikmahnya. Mereka berpendapat, tapi ternyata pendapatnya berselisih dengan kebenaran. Ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Untuk menguji kaum muslimin. Apakah mereka betul-betul di dalam mengikuti kebenaran ini, atau karena sesuatu? Sebenarnya mereka itu mengikuti fulan tadi. Apakah dia mau mengikuti kebenaran atau dan meninggalkan ucapannya? Am yaktaruna bi fadrihi wa jalalati, atau mereka lebih ya tertipu dengan keutamaan dan kemuliaan orang ini. Jadi ketika seorang alim yang keilmuannya masya Allah, kemudian dia berpendapat dengan sebuah kesalahan yang dia tidak bermaksud untuk salah, tetapi ya namanya manusia, terkadang berpendapat yang dia anggap ini benar ternyata salah. Ya, dan setelah mereka ada generasi yang membahas masalah ini, ternyata yang benar bukan pada ucapannya, yang benar pada ucapan yang lain. Nah, seperti ini akan teruji seseorang, apakah dia betul-betul orang yang mengikuti al-haq dan meninggalkan ucapan fulan ini, atau dia orang yang taklid karena sebab keutamaan dan kemuliaan orang ini pokoknya diambil ucapannya semuanya. Ujian. Tayyib apa? Ujian. Tapi bagi orang-orang yang fahim, ya orang-orang yang terdidik untuk tidak taklid, maka dia akan mengatakan al-haq ahaqqu an yutaba. Hak itu lebih berhak untuk diikuti dari siapapun. Tidak ada yang lebih mulia dari hak. Siapapun kita, diri kita, seberapa hebat pun diri kita, ya, dengan al-haq tidak dibandingkan. Al-haq di atas segala sesuatu. Nah, tetapi yang perlu diingat, ketika kita menyikapi seorang alim yang salah dalam sebuah pendapat yang dia tidak disengaja, kita tidak mengikuti pendapatnya, itu bukan kemudian kita menghinakan dia. Ini penting. Ya, jangan sampai kita pahami kalau kita enggak mengikuti call-nya dia berarti dia harus di ya, singkirkan atau dia harus di ya, jelekkan. Tidak. Tetapi kita katakan fulan, Imam fulan dalam hal ini khata. Ya, dalam hal ini. Yang sahih adalah pendapat fulan dan fulan. Selesai. Pendapatnya yang ini kita tinggalkan, kita beralih kepada pendapat yang sahih. Tanpa diiringi dengan ceraan dan cercaan kepada fulan yang terjatuh dalam kesalahan tadi. Wa huwa ma'dzur, kata beliau, dia imam tadi yang berpendapat kemudian salah, dia itu ma'dzur. Bal ma'jur. Tidak hanya diberikan uzur, bahkan dia dapat pahala. Duh, gimana? Na'am, lijtihad, karena dia sudah berijtihad, berusaha ternyata salah. Wa qasduhul khair, padahal maksudnya benar. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berpendapat dengan sebuah pendapat yang salah, apa keinginan beliau? Pengen kebenaran. Tetapi yang namanya manusia terkadang sampai kepada al-haq yang diinginkan, terkadang tidak sampai. Bahkan pada suatu riwayat, Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya dengan sebuah permasalahan. Beliau tidak tahu jawabannya, tidak tahu hadisnya. Yang pada permasalahan ini, apa hujahnya? Beliau membuka Al-Quran ya sekian 15 kali. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Anas. 15 kali semalam. Perhatikan. Apa tujuannya? Untuk mencari kebaikan. Ya, untuk berdalil, ternyata kok salah. Nah, pada haknya beliau berpahala. Ya, kenapa? Tujuannya baik untuk mencari sebuah jawaban sampai membuka 15 kali itu menunjukkan dia itu serius untuk cari kebenaran, apa orang yang kayak kita. Ya. Ketika ada satu masalahan paling tanya dulu. Sekali jawab, wah ini. Kita kan seperti itu kalau kita. Berbeda dengan para imam, sungguh-sungguh mereka. Kenapa? Ini tanggung jawab di hadapan umat. Ya, sehingga pada haknya mereka ketika salah dalam menjawab ma'jur. Tapi hak kita ya setelah mereka tahu jawaban ini salah, ya jangan diikuti. Pada haknya dia berpahala, tapi pada haknya kita yang mengikuti kesalahan berdosa pada hak kita. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Pada hak kita mengikuti kesalahan berdosa, tapi pada haknya mereka para a'immah itu berpahala. Ya, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun. Jika seorang hakim itu berpendapat setelah dibahas, membahas semua kaidah dia keluarkan, ya, ternyata setelah dia cek semuanya, yang tampak setelah itu ternyata kok salah, satu pahala. Ya, jadi kalau antum nanti biasa sudah membahas masalah perselisihan, sudah antum cek dalilnya, tiba-tiba terbersit, kayaknya kok yang cocok sama kebenaran kok fulan. Namanya yang tampak, yadhar. Pada saat ini yang tampak pada dia, inilah yang benar. Ya, pada haknya dia betul. Berbahala satu, walaupun hakikatnya salah sebenarnya. Dan inilah yang terjadi dari para a'immah. Ilmunya mereka beda-beda, terkadang ketika membahas, ya, cara mereka berbeda-beda, sehingga apa sering diucapkan dari mereka, fima yabduli fi hadhil mas'alah, yang tampak padaku pada permasalahan ini, Nah, kalau kita belum bisa yang tampak, kita enggak pernah bahas, kita enggak pernah meneliti. Ya. Jadi kalau kita ngomong menurut saya yang tampak, menurut saya itu kayaknya ini. Meneliti belum, ngelihat belum, bahas juga belum, ngelihat pendapat orang lain kayak apa juga belum, kemudian mau yang tampak menurut saya, enggak pantas kalau kita. Nah. Ini kerjanya para a'immah yang hidupnya dihabiskan untuk perkara ini. Ya. Nah, sehingga apapun yang terucap dari mereka, walaupun salah kita hormat, tapi apa kita enggak ngikuti kesalahan? Apapun yang keluar dari mereka, kalau itu kesalahan, kita hormati walaupun kita enggak mengikuti apa yang mereka ucapkan. Wa adamu taksirihi, dan mereka tidak bersembrono dalam perkara ini. Walakin manittaba'ahu muqtarran bi'azamatihi bidunil tifati ilal hujjatil haqiqiyah min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala yakunu ma'dhura, kata beliau. Akan tetapi orang yang mengikuti orang alim karena tertipu dengan keagungan besar tanpa melihat hujah-hujah dari Al-Quran dan dari sunnah, maka pada haknya dia yang mengikuti enggak ada udzur, dia berdosa. Ya, bal huwa ala khatarin azim, bahkan dia di atas sebuah bahaya yang besar. Ya, pada sebuah bahaya yang besar. Jadi kalau ada seorang imam berpendapat salah, pada haknya dia dapat pahala. Tapi pada hak kita enggak boleh mengikuti kesalahan. Kenapa? Enggak ada udzur untuk kita. Jangan diikuti kesalahannya. Ya. Pada hak kita berdosa. Tapi itu bedanya para imam dengan kita. Kalau mereka salah dapat pahala, tapi kalau kita ngikuti kesalahan mereka berdosa. Walamma dhahabat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha ila al-Bashrah qabla wiq'atil jamal. Ketika ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha pergi ke Basrah sebelum terjadinya peperangan Jamal, atba'aha amirul mu'minin Aliyun ibnahul Hasan wa Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma liyansahan nas. Maka amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib menyertakan bersama ummul mu'minin dua orang, anaknya sendiri Al-Hasan dan juga Ammar ibn Yasir. Ya, disuruh ngikuti ummul mu'minin ke Basrah. Tugasnya apa mereka? Supaya memberikan nasihat kepada manusia. Tugasnya Al-Hasan dan Ammar ibn Yasir. Fakana min kalami Ammar li ahli Basrah, dan salah satu di antara ucapan Ammar ibn Yasir kepada penduduk Basrah, beliau mengatakan anqala wallahi innaha la zaujati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Sungguh demi Allah, wanita ini adalah istri nabi kalian, ummul mukminin, dimuliakan ya, di dunia dan di akhirat. Supaya tidak disalahpahami, ya, sebelum diucapkan untuk tidak diterima kesalahannya dan diikuti yang benar, diucapkan dulu ini adalah wanita mulia yang kalian tahu sendiri ini adalah ibunda kaum mukminin, istri dari nabi kalian sendiri di dunia dan di akhirat. Kemuliaan, tidak lupa ya, agar supaya apa, tidak dipahami salah. Jika dia salah berarti harus di ya pinggirkan, dihina. Lakinillahu walakinallaha ibtalakum biha, tetapi Allah terkadang menguji kalian dengan ibunda kaum mukminin, dengan beliau. Liyulab iyyahu tuti'una amhi, agar supaya Allah tahu apakah sebenarnya ketaatan kalian itu secara hakikatnya kepada Allah atau kepada manusia. Karena hakikatnya taklid itu bukan taat kepada Allah, tetapi hakikatnya taklid adalah taat kepada manusia. Taib. Ini sekelas ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari suaminya Rasul alaihi salatu wasalam, kalau salah tidak diikuti kesalahannya. Dan hal ini tidak mengurangi ya pemuliaan terhadap beliau sebagai ummul mukminin. Tetapi dalam masalah hak dan al-batil, maka tetap dipisahkan. Yang hak diikuti, yang batil tidak di naam ikuti. Wa min a'zamil amthilati fi hadzal ma'na, dan termasuk di antara permisalan yang lebih besar lagi pada perkara ini, mutalabatu Fatimah radhiyallahu taala anha bimiratiha min abiha sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling besar permisalan dalam perkara ini adalah permintaan, tuntutan Fatimah ya, bintu Nabi bintur Rasul Fatimah, anak dari Rasul, terhadap warisannya dan berhak beliau menuntut warisannya dari bapaknya Rasulullah. Wa hadza ibtila'un 'adzimun lisiddiq. Dan perkara ini merupakan bala ya yang sangat besar terhadap As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsabbatallahu 'azza wa jal fi, yang Allah tetapkan dia di atas kebenaran. Innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhama walakin yurithul ilma, faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Para nabi itu enggak meninggalkan dirham dan dinar, mereka enggak punya. Ya, tetapi mereka meninggalkan warisan ilmu. Jadi barang siapa yang mengambil ilmu agama ini, berarti dia telah mengambil sesuatu yang besar dan mulia. Ini kisah ketika Fatimah minta warisannya bapaknya. Di saat apa khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Secara detailnya kita tidak bisa sampaikan di pertemuan ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kisahnya ketika Fatimah meminta warisan dari bapaknya, yakni Rasul alaihi salatu wassalam. Dan seingat kita, apa yang diantara Abu Bakar sampaikan adalah hadis yang kita dengar tadi. Innal anbiya la yurithu dinar, para nabi itu enggak pernah mewariskan dinar dan dirham. Tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan nabi, yakni ilmu, bukan harta karun, warisan nabi, ya bukan harta terpendam, tetapi ilmu, maka dia telah mengambil sebuah warisan yang besar. Walaisa makna hadza, dan bukanlah makna ini an yastaqilla talibul ilmi binafsihi. Kita enggak boleh taklid sama sekali. Diterangkan kembali kepada beliau. Diterangkan kembali apa makna ini? Bukanlah makna ini semuanya. Seorang penuntut ilmu itu menyendiri dengan dirinya. Finawar dalam membahas, melihat binusus dengan nas-nas Al-Qur'an. Kama yaf'aluhul ba'd, sebagaimana dilakukan sebagian. Karena kita enggak boleh taklid, saya enggak mau taklid sama siapapun. Bahas sendiri di rumah. Menurut saya ini yang benar. Saya enggak mau taklid sama fulan. Misal, kalau dia alul istihad, orang yang betul-betul sudah memiliki alat, memiliki senjata untuk membahas kaidah usulnya dia mutkin, ilmu usulnya juga sudah habis, dilibas sama dia, selesai, luar kepala, hafalan hadisnya ribuan, hafal ayatnya maju mundur, ya, kemudian berusaha mencari, cocokkan mana yang lebih pas, pendapat fulan hadisnya ini, pendapat fulan hadisnya ini, hadis ini ternyata ada seseorang yang lemah, hadisnya ini sahih, oh berarti pendapat ini salah, ini yang benar, kenapa hadisnya sahih, perawi-perawinya semuanya sahih, kalau ini hadis yang dipakai, perawinya ada satu yang dhaif, sampai sedetail itu, kemudian dimengatakan, ini yang sahih, pantas. Tapi kalau kita hadapan hadis tidak punya, Al-Quran apalagi, usulnya blas, kaidahnya blas, mau mengatakan, kalau saya enggak mau taklid sama fulan, saya mah maunya ah. Bukan seperti itu maknanya ya, hati-hati. Bukan seperti itu maknanya. Ya, bukan maknanya kita enggak boleh taklid sama mereka, itu bukan seperti itu. Kemudian kita cari-cari sendiri, baca-baca majalah sendiri, gabungkan majalah salafi, kutbah ini, wah kayaknya majalah salafi, masalah syariah ini menurut saya kurang enak ini, kayaknya majalah kutbah yang bagus. Banding-bandingkan sendiri, bukan kelas kita seperti itu, ya, bukan kelas kita sungguh demi Allah. Jadi maksudnya kita nggak takut itu bukan seperti itu, bukan kemudian kita berpendapat sendiri, nggak mau tanya misalkan sama yang lebih berilmu, nggak mau tanya ya kepada yang ya sudah membahasnya, nggak seperti itu. Wa hasalalahum bisababi dzalika minasyudud, ya, sehingga menghasilkan dengan sebab apa yang mereka lakukan ini ucapan-ucapan yang syad, yang aneh-aneh. Ya, terjadi sekarang ini aliran-aliran yang banyak. Wanti halul madhahib al matruhah mahwa maklum, dan muncullah madhab-madhab yang sangat banyak. Ya, taib sebagaimana kita saksikan aliran-aliran yang banyak sekali. Taib, dan ini masih banyak sekali, terutama kajian-kajian di Bandung itu ada kajian yang disebut dengan kajian ingkar sunnah. Kajian apa? Ingkar sunnah. Kajian ini hanya dibahas Al-Quran saja, enggak mau yang sunnah. Ada di Bandung. Alhamdulillah sebagian dari jamaahnya sudah ngaji sama kita. Tapi kepalanya masih banyak syubhat. Ya, ketika disampaikan masalah jenggot, ngaji ke kita, tanyakan sama gurunya. Kalau jenggot itu sunnah, dia sudah condong ke kita, sudah banyak. Tapi masih, terkadang masih datang ke mereka. Wah, jenggot itu kisahnya adalah ketika perang sama Yahudi, entah perang apa dia sebutkan. Nah, di saat itu, karena orang Yahudi itu semuanya apa, gak berjenggot. Nah, kita untuk mengenalkan kita supaya kita ini pasukan muslim, kita berjenggot. Jadi, syariat jenggot itu ada hanya ketika perang itu saja. Nah, selebihnya gak pakai jenggot, gak masalah, sudah gak ada perang sama Yahudi, kata dia. Masya Allah, enak sekali dia jawab. Ya, semenjak kapan dan di mana kitab yang dia baca, kok dia bisa sampai jenggot itu sebatas ketika perang melawan Yahudi. Ya, inilah bodohnya orang-orang yang tidak mau taklid. Ketika dikatakan kita harus berpemahaman dengan pemahaman para ulama, apa jawabnya si ya, ingkaru sunnah ini? Siapa yang mengatakan mereka itu ulama? Siapa yang mengatakan mereka itu ulama kibar? Mereka manusia, kita juga manusia. Ya, sampai sebodoh itu. Terjadilah berbagai macam kejelekan-kejelekan sampai mengatasnamakan ini ingkar sunnah, pengingkar sunnah. Yang dikaji Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ya memang betul Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sesuai dengan yang mengkaji. Yang mengkaji sufi, Al-Quran jadi sufi. Yang mengkaji khawarij, Al-Quran juga jadi khawarij. Yang mengkaji apa? Kuburi, ahlul kubur, penyembah kubur. Ya jadi ahlul kubur Al-Quran ini. Nah, jadi jangan sampai tertipu. Wah, dia juga Al-Quran kok. Iya, kalau enggak Al-Quran masa mengkaji Injil? Ya. Mereka mengkaji Al-Quran supaya mengelabui kaum muslimin. Hati-hati yang demikian. Alhamdulillah sudah banyak ya subhat-subhat yang sudah terungkap dari ya dirinya. Balil wajibu 'ala talibil ilmi, tapi yang wajib bagi para penuntut ilmu, an yasta'ina bil ulama fi fahmin nusus, yaitu meminta pertolongan kepada para ulama di dalam memahami nas. Perhatikan, butuhnya kita kepada para ulama, butuhnya kita kepada para na'am ahlul ilmi adalah untuk memahamkan kepada kita nas-nas Al-Quran atau hadis. Fahunaka farqun baina taqlidil alim wal isti'anatu bihi. Maka di sana ada bedanya taklid dengan seorang alim dan meminta dia untuk menjelaskan sebuah ayat. Tolong jelaskan apa makna ayat ini. Jelaskan sama dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jadi keberadaan para ulama itu adalah untuk isti'anah, meminta pertolongan mereka memperjelas makna ayat, makna hadis, bukan apa taklid kepada mereka. Nah, inilah butuhnya ulama di tengah-tengah kita. Butuhnya alul ilmi di tengah-tengah kita untuk menjelaskan kepada kita makna ayat dan juga makna hadis, supaya dengan penjelasan mereka tadi kita juga bisa apa, mengambil intisari dari Al-Quran dan Sunnah supaya tidak taklid kepada seseorang. Oh, ketika dia sampai pada surat ini dijelaskan oleh para ulama, oh ternyata ayat ini penjelasan sekian, ini ada ucapan seperti ini, oh berarti ini berbeda dengan Al-Quran. Dia bisa memandang dan bisa menilai akhirnya nanti. Ujung-ujungnya dia akan bisa apa? Naam, menilai sebuah ucapan. Sehingga ketika dia mengikuti sebuah ucapan, tidak karena sosoknya, karena adillah yang dia pegangi untuk menyimpulkan ucapan yang dia ucapkan tadi. Perhatikan, ketika kita pengin memegangi suatu pendapat, perhatikan pendapat ini hujahnya apa. Jangan karena fulan. Ya. Ketika ada alim dua berpendapat satu A satu B, siapa yang kita pilih? Sama A sajalah, alim fulan pasti benar, ini taklid. Walaupun pas kebetulan ini yang A ini benar, walaupun pas kebetulan yang A ini benar, ya, tapi itu taklid. Kenapa? Karena dia memilih ini karena sosok tadi. Tetapi kalau dia cek lagi pendapat alim A, B, pendapat alim B, A, cek dulu masalahnya apa, hujah yang dia pakai apa, hadisnya apakah yang satu ini sekedar ulasan saja atau bagaimana? Oh, ternyata yang satu ini pakai hadis, jelas hadisnya, sahih hadisnya. Oh, berarti A. Saya pilih pendapat A ini. Jadi enggak memandang yang mengatakan dulu, pendapatnya dulu dilihat. Dan itulah para ulama. Kalau kita sudah mengkaji fikih, ya, kitab-kitab fikih kita akan menyebutkan perbedaan yang banyak. Qaul pertama, ini. Pendapatnya fulan-fulan, hujahnya ini. Pendapat kedua, ini pendapatnya fulan-fulan-fulan, hujahnya ini. Terus sebutkan oleh para ulama. Nah, nanti akan ditarjih, dikuatkan. Oh, kalau A pendapatnya ini, hadisnya ini, ternyata dalam hadis ini lemah. pendapat A berarti dhaif. Pendapat B dalam hal ini hadisnya ya hasan, dipegang dulu. Pendapat C, oh hadisnya sahih, oh berarti yang ini masih kalah dengan yang C, berarti yang rajih adalah pendapat C. Tanpa melihat siapa yang C ini yang memegang. Ya, terkadang hatta Syekh ya Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala faqihul asr, ulama yang dikatakan faqihnya zaman ini, terkadang pendapatnya salah. Ya, enggak kita pakai. Hatta Syekh Albani juga. Siapa yang bisa berani menentang Syekh Albani pada masanya? Enggak ada yang berani menentang. Habis berani menentang. Habis betul berani menentang. Ya. Enggak ada yang berani, tapi ketika salah yang enggak diikuti kesalahannya. Nah, ketika salah enggak diikuti. Kenapa? Karena semuanya berpatokan dengan adillah. Syekh Mukbil berselisih dengan Syekh Albani. Tapi apakah beliau berani berkata ketika zamannya Syekh Albani? Kalau menurut saya yang seperti ini itu syad. Ya. Beliau tidak menampakkan ucapannya. Baik. Walaupun beliau berpendapat tidak sesuai dengan pendapat Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Hanya satu guru kita dulu, entah sekarang jadi apa dia, terfitnah atau tidak. Abu Aziz Hasan bin Nur. Dia seorang yang mustafid dalam bidang hadis, membantah Syekh Albani. Habis dalam kitabnya silsilah sahihah kalau tidak salah disebutkan. Di Yaman ada seorang muridnya Mukbil atau Syekh Mukbil namanya Hasan bin Nur. Dia ini orang yang dhaif, lemah, membantah hadis-hadisku, sebutkan di sana. Ya, habis. Ada yang berani pada zaman Syekh Albani. Mutolaah beliau ini subhanallah, bukan mutolaah manusia biasa kayak kita. Mutolaah yang seseorang berikan kekuatan. Mutolaah itu buat pembahasan yang sekian ribu kitab dibuka semuanya. Kita baru buka majalah 100 halaman aja seminggu enggak selesai. Ya mau ngomong, mau berkomentar. Ya, enggak pantas. Syekh Albani ribuan kitab dibuka, coba perhatikan. Bukan kitab-kitab yang segini, kitab yang tebelnya segini-gini, berjilid-jilid. Nah, kita muntah-muntah mungkin kalau sehari baca itu, muntah, pusing, ya ke belakang terus. Ya. Habis kita. Sungguh demi Allah, Syekh Albani ribuan kitab makanan sehari-hari. Habis ini, buku ini buka lagi. Maktabah itu enggak hanya 2, mungkin maktabah ini 10 kali ini. Masjid ini. Tempat kitab ini 10 kali masjid ini. Tempat kitab ya. Itu silakan hitung berapa ratus juta kitab di situ. Itu masih kurang, Syekh Albani, masih kami tidak mendapati kitab yang bisa untuk membuka hadis ini. Padahal jutaan kitab. Ya, itu sudah satu persatu itu dibuka sama Syekh Albani. Coba, bukan manusia biasa kalau bukan karena taufik dari Allah. Kalau kita lihat kitab sudah muntah-muntah dulu, pusing. Ya. Dan saya, wah ini masalah kitab ini yang betul-betul kita buka kayak gini, kalau enggak biasa ini pusing. Ya. Baik. Enggak kuat kita. Wal isti'anah bi fahmihi wa huwa tsani. Dan adanya para ulama itu bukan untuk ditakliti, tapi untuk minta pertolongan kepada mereka untuk menyingkap isi kitab, menyingkap isi nas, menunjukkan kepada kita pemahaman nas-nas ini. Wa huwa tsani bi manzilati dalil fit tariq. Jadi para ulama itu seperti petunjuk jalan. Ini ke arah kanan anak panah kita ikuti. Ini ke arah kiri anak panah kita ikuti. Ini tidak boleh belok, lurus. Ini para ulama. Itu seperti ya petunjuk jalan tadi. Kalau kita enggak ikut tersesat. Ya cari jejak. Itu petunjuk jalannya. Wal kharitul mahir libni sabil. Kharit ini pemandu yang sangat paham untuk menunjuki jalan bagi para pengembara. Fahuwa dalun ila dalil. Para ulama adalah petunjuk untuk menuju dalil. Coba kita sebutkan para ulama, kalau mereka berpendapat berdasarkan dengan hadis. Hadis ini maksudnya adalah sekian, sekian, sekian. Enggak cukup dengan itu, hadis ini dulu datangnya dengan sebab adanya kejadian ini, dan ini. Seperti dalil Khaliful Yahud Afuliha Juzus Sawariba wa Afuliha Khaliful Majusa. Cukurlah kumis kalian dan panjangkan jenggot kalian. Selisih orang-orang Majusi. ya. Disebut oleh para a'immah, sebab ucapan Rasulullah mengatakan seperti ini, itu dulu ada sekelompok orang-orang ajami, orang-orang asing, bukan orang Arab, datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam, waqad halaqul lihahum, mereka bersih. Kemudian Rasul mengatakan, khalifuhum, jangan seperti mereka kalian. Ya, ternyata berbeda hadis ini dengan apa yang diucapkan oleh ingkar sunnah tadi. Kalau lagi perang, majusi itu semuanya habis jenggotnya, kita muslim harus berjenggot. Ya, ternyata ketika kita tengok lagi, ya, hadis ini ada asbabul wurud namanya. Kalau ayat ada asbabun nuzul, sebab datangnya ayat ini, kalau hadis namanya asbabul wurud. Kenapa Rasul sampai mengatakan ucapan ini? Sebabnya ini loh, ini. Sebutlah para ulama. Nah, dengan ini semuanya kita simpulkan ini. Nah, ini yang kita butuhkan dari mereka itu apa? Mengarahkan kita untuk memahami dalil itu seperti ini. Itu semua tertera dalam Al-Qur'an, tertera dalam kitab-kitab para ulama, Syarah Muslim, Syarah Sahih Bukhari, Syarah Abu Dawud, Syarah Tirmidzi, semuanya itu ada menjelaskan kepada kita maksud daripada dalil-dalil tadi. Wa hadza dzakarnahu li'anna al-ba'dha ghala wa tatarraf fi munabadati taqlid wa hamluhu dzalika 'ala al-inzal 'anil ulama wa 'adam istifadah min 'ilmihim wa alga wasilatan min 'adami wasail al-fiqh fid din. Ini kita sampaikan karena sebagian itu berlebih-lebihan menyikapi taklid, betul-betul berlebih-lebihan, ekstrem kanan. Sudah saya enggak mau ikuti para ulama, saya mau berpendapat sendiri. Ya, enggak mau saya belajar sama ulama, saya enggak mau taklid. Saking bodohnya memahami masalah taklid sampai-sampai enggak mau belajar. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fa a'immatul muslimin alladziina taba'uuhum wasaila wa turuqun wa adillatun bainan nas wa bainar rasul yablughunahum maqalah wa yafhamunahum muradahu bihasab ijtihadihim wastita'atihim. Berkata Syekhul Islam, adapun para a'immah, para ulama yang mereka ikuti sebagai tangga jalan untuk menunjukkan ke sebuah tempat yang dituju antara manusia dengan Rasul. Jadi mereka itu penyambung, ya, penyambung antara kaum muslimin dengan Rasulnya, disambung oleh para ulama. Ya, yang menyampaikan mereka para manusia ini seperti apa yang dikehendaki oleh Rasulnya, apa atau pengennya Rasulnya seperti ini, sampaikan sama mereka. Ya, dan juga memahamkan kepada manusia apa yang dimaksudkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya. Tentunya ketika mereka menjelaskan ini sesuai dengan apa yang mereka ketahui, ya, dari ilmu yang telah mereka pelajari. Ini diantara faedah yang kita ambil, subhanallah, bahwasanya taklid yang tercela adalah seseorang mengikuti ucapan tanpa dalil, tidak mau merujuk kepada dalil, tetapi merujuk kepada tokoh tertentu, ucapan individu tertentu, dan meninggalkan adillah. Nah, kemudian taklid ini juga jangan sampai sebaliknya, berlebih-lebihan ke kanan atau berlebih-lebihan ke kiri, tapi di tengah-tengahnya. Adanya para ulama, kita pakai mereka untuk nuntun kita, untuk menyampaikan kepada siapa? Pemahaman dalil. Tidak kita taklidi apa yang mereka ya ucapkan, tidak pula kita tinggalkan mereka begitu saja, tapi mereka kita ambil untuk menuntun kita menuju dalil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga apa Rasulnya, wallahu taala alam bisawab. Itu yang kita sampaikan. Selesai kita dari penghalang kebenaran yang ketujuh, yaitu taklid. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiik.